Kadang aku berpikir, dapatkah kita terus coba mendayung perahu kita, menyatukan ingin kita. Sedang selalu saja hilaf yang kecil mengusik, bagai angin berhembus kencang, goyahkan kaki kita. Genggam tanganku, jangan bimbang, tak usahlah lagi dikenang naif diri yang pernah datang. Jadikan pelajaran sayang, dengar bisikan ku, oh Dinda, coba lapangkan dada kita. Terima aku apa adanya, jujur hati yang kita jaga. Mengapa selalu saja hilaf yang kecil mengusik, bagai ombak yang besar goyahkan kaki kita. Duh.